ke dalam setiap langkahmu di manapun engkau berada. Wow, kangen aku pada dirimu, tiada akan dapat ku obati tanpa ku. Belai rambutmu ku cium pipimu dan ku nikmati senyummu. Oh, bawalah aku bersama ke dalam setiap langkahmu di manapun engkau berada. Oh, kangen aku pada dirimu, tiada akan dapat ku obati. Ku rindukan senyum di bibirmu.